Mau sini aja ya? Iya. Bisa lah, Mbak. Nanti download aja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله, telah kita jelaskan pada pertemuan pertama dalil-dalil dari kitabullah, dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan dari atharus salaf, dari kalangan para sahabat radhiyallahu alaihim, tabi'in dan seterusnya, bahwa menjelaskan kebenaran dan disertai dengan raddul batil, membantah kebatilan, dan orang-orang yang berjalan di atas kebatilan itu, serta memberi tahdzir, peringatan umat dari kebatilan dan ahlul batil. Ini merupakan manhaj as-salafus salih. Dan manhaj ini yang mereka terus tegak di atasnya dari zaman ke zaman hingga zaman kita sekarang ini dan seterusnya, mereka tidak berubah dari manhaj yang mulia ini. Dan telah kita jelaskan sebab mengapa para ulama berbicara tentang penyimpangan dan memberi peringatan umat dari penyimpangan dan bid'ah itu, yang telah disebutkan dan dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, bahwa apabila seseorang salat, berpuasa, i'tikaf, maka kemaslahatannya untuk dirinya sendiri. Namun apabila dia berbicara tentang ahlul bid'ah, menjelaskan penyimpangan ahlul bid'ah, memberi peringatan umat dari ahlul bid'ah, maka ini untuk kaum muslimin. Fahada afdal. Maka ini lebih afdal. Kata Imam Ahmad rahimahullah. Demikian pula yang telah diterangkan oleh Yahya bin Ma'in rahimahullah ta'ala. Al-Zabu anis sunnah afdal min al-jihad fi sabilillah. Membela sunnah itu lebih afdal dari berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan pula oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin pada jilid 1 halaman 372, beliau mengatakan washtadda nakirus salaf wal a'immatu laha ay al bid'ah wa sahibi ahliha min aqtar al ard wa hadzaru fitnatahum ashadda al tahdhir wa balagu fi dhalik ma lam yubalighu mithluhu fi inkar al fawahish wal dhulm wal udwan idh madarat al bid'ah wa hadmiha lid din wa munafatiha lahu ashadd واشتد نكير السلف والأئمة لها. Sangat keras pengingkaran para ulama salaf dan imam-imam salaf terhadap bid'ah. Bahkan mereka dengan suara lantang memberi peringatan terhadap bid'ah itu dari berbagai penjuru bumi. Dan mereka mentahzir dari fitnah mereka ahli bid'ah dengan tahzir yang sangat keras, dan bahkan mereka berlebihan dalam mentahzir ahli bid'ah, melebihi sikap mereka, tahzir mereka terhadap perbuatan-perbuatan keji, kezaliman, kemaksiatan, permusuhan. Sebab kata beliau rahimahullah, kemudaratan bid'ah dan bahaya bid'ah yang dapat merobohkan agama dan melenyapkan agama itu lebih berbahaya, lebih besar bahayanya daripada perbuatan kemaksiatan yang lain. Bahkan para ulama mereka mentahzir bid'ah dan ahlul bid'ah terhadap orang-orang awam sekalipun. Ada seorang yang hidup di zaman ulama as-salaf, di zaman Sufyan ats-Tsauri, yang bernama Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Al-Hasan bin Salih bin Hayy ini disebutkan dalam biografinya, dia seorang yang banyak memiliki keutamaan. Ilmu, rawi hadis, akhlak, zuhud, ahli ibadah. Bahkan pernah seorang meminta kepada Al-Hasan bin Salih untuk menjelaskan kepadanya tata cara memandikan jenazah, dan beliau tidak mampu melakukan. Rasa takut yang luar biasa muncul dari dirinya, menangis. Terkadang beliau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sampai tidak sadarkan diri. Kalau sholat terlihat secara zahir luar biasa khusyuknya, sehingga kalau seorang melihat ya banyak yang kagum kepadanya. Akan tetapi orang ini memiliki satu penyimpangan. Penyimpangan apa itu? Dia punya pemikiran khawarij. Dia tidak melawan penguasa dengan pedangnya, dia tidak memberontak, tapi pemikirannya termasuk dari jenis al-khawarij al-qa'diyah. Dia mengatakan tidak bolehnya sholat di belakang penguasa yang zalim. Dia berpendapat tidak bolehnya sholat di belakang mereka. Nah, ma'asyir al-kharhimakumullah. Seorang yang bernama Al-Hasan bin Salih bin Hayy ini, ya, kalau hidup di zaman sekarang ini, kira-kira apa yang terjadi? Orang apa kata tuh? Salafi. Ya. Ilmunya, perawi hadis, dalam meratkan hadis, siapa? Zuhudnya, ibadahnya luar biasa. Mungkin kita tidak akan mendapatkan orang seperti Al-Hasan bin Salih bin Hayy pada zaman sekarang ini dari kalangan ahlul bid'ah, atau dari kalangan mereka yang mengaku-ngaku sebagai salafi, yang menampakkan pakaiannya dengan pakaian salafi, yang seperti ini keadaannya. Itu pun sekarang begitu banyak dari kalangan awam yang tertipu, menganggap sebagian hizbiyun hanya sekedar pengakuan mereka sebagai salafi, yang berarti salafi. Sekedar melihat di penampilan-penampilannya. Lihat di televisi, oh, ustaz ini berjenggot, dengan penampilan wahirnya. Biasa orang kalau melihat jenggotan, celana jingkrak, terus pakai jubah, wah ini berarti salah ini. Apalagi kalau membuka ceramah dengan innal hamdalillah, wah ini sudah ciri-ciri salafi. Sehingga yang dia pahami, loh, ustaz ini kok sama dengan yang di televisi itu, yang di TV Roja itu, kok sama? Iya kan? Al-Hasan bin Salih bin Hayy itu lebih dan lebih dari itu. Ya. Bukan hanya sekedar penampilan, kalau di televisi kan orang bisa, ya, ada latihannya dulu untuk bisa tampil gitu. Gayanya, penampilannya harus diatur sedemikian rupa. Nah, penampilan secara zahir, melihat dari jenggot, melihat dari pakaian, lalu disimpulkan itu salafi. Al-Hasan bin Salih bin Hayy lebih dari itu, ibadahnya luar biasa. Sampai di antara mereka ada mengatakan, kalau seandainya di dunia ini ada orang yang paling khusyuk dalam beribadah, maka dialah Al-Hasan bin Salih. Bahkan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kana imaman law ma talabbasahu min al-bid'ah. Dia akan menjadi seorang imam kalau seandainya dia tidak terpengaruh dengan pemikiran bid'ah. Pemikiran dalam hal ini khawarij. Ma'asyar al-qur'an rahimahumullah. Sufyan al-Thawri rahimahullah. Satu ketika beliau tidak masuk sholat. Kalau tidak salah sholatul Jum'ah. Ketika beliau masuk melalui satu pintu, di hadapannya ada Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Ketika melihat itu, beliau enggak jadi masuk. Mencari tempat yang lain. Sambil beliau mengatakan, A'udzubillah min khushu'in nifaq. A'udzubillah min khushu'in nifaq. Aku berlindung diri kepada Allah dari khusyuknya kemunafikan. Melihat Al-Hasan bin Saleh salat dengan begitu tenangnya. Beliau tapi tidak mau masuk masjid. Melalui pintu yang di sana ada Hasan bin Saleh, cari tempat lain. Rahimahullah. Beliau keras memberi peringatan terhadap Hasan bin Saleh ini. Bahkan Zaidah bin Qudamah rahimahullah itu sampai berdiri di depan masjid di luar. Kalau ada kaum muslimin yang datang tidak masuk ke dalam masjid, beliau peringatkan, hati-hati kamu dari Al-Hasan bin Saleh, jangan duduk di majlisnya. Beliau peringatkan siapa saja yang datang, orang-orang awam diperingatkan, jangan kamu duduk dengan Hasan bin Saleh. Begini sikap para ulama sekarang. Yang kalau ini diterapkan pada zaman sekarang ini, mereka pasti akan mengatakan, oh ini termasuk jamaah tahdzir. Ini jamaah ahli tahdzir. Taunya hanya mentahdzir. Seperti yang disebutkan oleh Firanda dan teman-temannya itu. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah, kita berbangga dengan penyebutan tahdzir. Jama'atut tahdzir, na'am. Kita mentahdzir dari kesesatan, mentahdzir dari ahli bid'ah, mentahdzir dari mereka-mereka yang mengaku sebagai salafi, yang berpakaian salafi, ingin menyusup ke barisan salafiyin untuk merusak dan memecah belah salafiyin. Na'am, kita mentahdzir. Karena demikianlah sikap para ulama ussalaf. Mentahdzir dari al-maqalat al-mukhalifah lil-kitab wa sunnah atau al-ibadat al-mukhalifah lil-kitab wa sunnah. Memberi peringatan dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari al-kitab wa sunnah dan orang-orang yang berjalan di atasnya. Apa kata Ibnu Qayyim? Ishtad. Begitu kerasnya pengingkaran para ulama ussalaf dan para imam yang sikap pengingkaran mereka terhadap bid'ah dan kesesatan itu lebih keras daripada pengingkaran mereka terhadap perbuatan kemaksiatan yang lainnya. Disebutkan oleh Al-Allamah Ibn Muflih dalam kitabnya Al-Adabus Syar'iyyah, satu pasal, kata beliau, faslun fi wujubi ibtalil bid'il mudillah wa iqamatil hujjati ala butlaniha. Pasal tentang wajibnya membatalkan bid'ah yang menyesatkan dan menegakkan hujjah terhadap kebatilannya. Lalu kemudian di antara ucapan beliau, beliau mengatakan, wajibu inkarul bid'il mudillati wa iqamatil hujjati ala ibtaliha sawa'un qabilaha qailuha aw raddaha wa man qadara ala inha'il munkar ila sultan anha wa in khafa fawtahu qabla inha'ihi ankarahu huwa. Kata Ibn Muflih rahimahullah, wajib mengingkari bid'ah, bid'ah yang menyesatkan itu. Dan menegakkan hujjah untuk membatalkannya dan mengingkarinya. Sama saja dalam hal ini, apakah yang mengucapkan bid'ah itu menerima atau menolak? Itu bukan urusan kita. Mengapa kita mengingkari bid'ah? Mengapa kita menjelaskan tentang batilnya bid'ah? Bukan sekedar untuk menasihati orang yang mengucapkan agar dia bertobat. Tidak sampai di situ. tapi juga untuk memperingatkan umat kaum muslimin secara umum dari pemikiran tersebut dan dari orang yang mengucapkannya. Kata beliau, sawa'un qabilaha qailuha aw raddah. Sama saja dalam hal ini, apakah yang mengucapkan bid'ah itu menerima atau menolak? Wa man qadara 'ala inhai munkar, siapa yang punya kemampuan untuk mengingkari, menghentikan sebuah kemungkaran, sampaikan kepada penguasa agar kemungkaran itu bisa dihilangkan, lakukan. Namun barang siapa yang mengkhawatirkan, jangan sampai terlambat untuk mengingkarinya, melenyapkannya pada saat itu juga, maka lakukan pengingkaran pada saat itu. Tergantung kondisi. Yang jelas, setiap muslim, terlebih mereka yang memiliki ilmu tentang kemungkaran tersebut, wajib baginya untuk mengingkari kemungkaran itu. Wajib. Wajib kifayah. Ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah, sebagian kecil dari keterangan para ulama yang menerangkan tentang pentingnya membantah penyimpangan orang-orang yang menyelisihi al-haq. Dan kalau kita membahas satu persatu dari perkataan para ulama, sangat banyak sekali. Dan banyak pula dinukil oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari dalam salah satu ceramah beliau yang menerangkan tentang ahamiyatul rad 'alal mukhalif, pentingnya membantah orang yang menyelisihi kebenaran, bahwa ini manhaj datang dari Allah, datang dari Rasulnya, datang dari para sahabat, para tabi'in, para imam-imam salaf, sehingga ini menjadi ijma' para ulama kewajiban mengingkari bid'ah dan ahlul bid'ah. Ini penting sebagai muqaddimah agar jangan sampai ada yang mengatakan bahwa fulan mutasyaddid, terlalu keras. Sedikit-sedikit membantah, membuat daurah bantahan terhadap kebatilan sampai dua hari non-stop katanya. Di desa yang jauh lagi, terpencil. Mau masuk aja kesulitan. Karena jalannya belum dihaluskan. Allahul Musta'an. Kok jauh-jauh sampai ke sana membantah ahlul bid'ah? Apa ada ahlul bid'ah di sana? Karena ada juga yang mengatakan, kok sampai ujung Indonesia Timur membantah ahlul bid'ah, membantah at-turats. Padahal mungkin di sana belum ada yang mengenal ihya at-turats. Lalu kenapa antum membuat judul seperti ini? Ya kan, berarti ada sebabnya. Munculnya sebagian mereka yang sudah mulai membela-membela al-batil, menyangka bahwa itu kebenaran. Karena mereka yang membela kebatilan ada dua jenis. Jenis yang pertama, jenis dari kalangan al-jahil, orang yang tidak mengerti. Dia menyangka bahwa mereka di atas sunnah, tidak mengerti. Orang seperti ini masih memungkinkan untuk menjadi baik insyaallah. Diingatkan, dijelaskan tentang kebatilan, tentang bahayanya pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran bid'ah, khawarij, sururiyah, kutubiyah, ikhwaniyah, diterangkan. Orang yang seperti ini kalau mendapatkan penjelasan, insyaallah kembali kepada al-haq. Tapi jenis yang kedua, yang mujadil, mu'anid, yang ngeyel, setelah mendapatkan nasihat, namun dia tidak menerima nasihat. Dia tetap membela kebatilan itu. Ya. Biasanya hal ini disebabkan karena sikap kagumnya, kagumnya kepada sosok seseorang. Wah, Ustaz Fulan tidak mungkin sesat. Selama orang hidup di muka bumi ini, selama Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi usia kepada seorang, tidak ada yang selamat dari kesesatan. Tidak Fulan, tidak Alam, bahkan tidak pula saya. Tidak selamat dari kesesatan. Siapapun bisa tersesat. Oleh karena itu, kalau ingin mengambil figur, ingin mengambil contoh untuk kita bisa mengikuti contohnya, bimbingannya, ikutilah yang sudah meninggal di atas sunnah. Ikutilah yang jelas bahwa dia meninggal di atas al-haq. Ikuti itu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Lalakai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'manu alayhi al-fitnah ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam فإنهم خير هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. Siapa di antara kalian yang ingin mengambil contoh, ingin mencari seorang pembimbing yang mengarahkan kalian, maka contohlah orang yang telah meninggal, karena seorang yang hidup tidak aman dari fitnah. Ini diucapkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an di zaman itu. Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggal di atas bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasallam, yang hidup tidak aman dari fitnah. Sangat mudah sekali itu seorang menyimpang. Di zaman itu saja sudah berapa banyak di antara kaum muslimin yang terseret oleh berbagai macam jenis bid'ah, dari bid'ah khawarij, bid'ah rafidah, syiah, bid'ah qadariyah, dan bid'ah-bid'ah yang lainnya. Berapa banyak pada zaman itu, apalagi pada zaman sekarang, yang hidup tidak aman dari fitnah. Jadi hati-hati mengangkat satu figur lalu kemudian menyebabkan seorang fanatik kepadanya. Gak peduli dia sesat. Kadang-kadang kecintaan seorang kepada individu menyebabkan dia tuli dan buta. Tidak lagi melihat dengan kacamata kebenaran. Tidak lagi menilai seseorang berdasarkan penilaian para ulama ussalaf. Oleh karena itu yang wajib masyarakat rahimakumullah menilai seseorang dengan penilaian Alkitab wa Sunnah. Orang mau mengatakan fulan ini keras, silahkan. Mau mengatakan fulan ini dari jamaatul tahrir, silahkan. Bukan itu yang menjadi tolak ukur kita. Ingat perkataan Al-Auza'i rahimahullah, Abu Amr Al-Auza'i, beliau mengatakan alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qawl. Hendaknya engkau berpegang teguh dengan atharus salaf, meskipun semua manusia menolak kamu, meskipun manusia menolak kamu, hendaknya kamu berpegang teguh dengan atharus salaf. Dan hati-hati dengan ucapan-ucapan orang-orang dianggap sebagai tokoh, meskipun mereka menghiasi ucapan mereka dengan ucapan yang manis, kata-kata yang menarik. Hati-hati ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pembahasan kita pada daurah kali ini, sebagaimana yang disampaikan kepada saya, bahwa kita akan bahas tentang satu syirkah yang dari satu sisi terlihat berpakaian ala salafi, berpakaian dengan pakaian salafiyah. Dari satu sisi kelihatan berbicara tentang tauhid, tentang sunnah, namun dari sisi yang lain, dari cermin yang lain terlihat bahwa dia pada hakikatnya jauh dari mengikuti sunnah dan berjalan di atas jalan as-salaf. Kelompok yang membingungkan sekian banyak dari mereka yang tidak mampu menilai dan memilah antara yang hak dan yang batil. Yang dapat menilainya adalah ahlul ilm, para ulama, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka basirah terhadap al-firq, terhadap kelompok-kelompok yang berusaha menyusup kepada barisan salafiyah, lalu kemudian bangkit para ulama menerangkan tentang penyimpangan dan kesalahan mereka, sehingga alhamdulillah mereka pun terpental, mereka pun terpisahkan dari ad-da'watus salafiyatul haqqah. Terkadang sebagian orang menilai dengan kejadian ini bahwa salafi pecah, sampai sebagian mengklasifikasikan ada salafi jihadi, salafi tapi jihadi, yang dibicarakan jihad, tapi yang dilawan pemerintah, seperti Imam Samudra, Abu Bakar Ba'asyir, itu salafi, tapi salafi jihadi. Ada lagi salafi harafi. Salafi yang mana itu? Salafi harafi, ya salafi yang berharokah. Ada yang fleksibel, bisa juga masuk parlemen. Salafi, tapi masuk parlemen juga. Ya, bahkan membuat partai. Ada lagi salafi. Salafi apa itu? Salafi Yaman. Karena mayoritasnya dari jeblosan, dari cekulan Yaman, katanya. Belajarnya di Yaman. Yang mana itu? Yang pernah belajar kepada Syekh Muqbil bin Hadal Wadi rahimahullah. Itu dibagi-bagi salafi. Jadi salafi itu pecah. Entah nanti ada salafi apa lagi. Ada salafi roja'i. Mungkin nanti ada salafi insani, salafi ahsani. Semacam-macam. Apakah benar pernyataan bahwa salafi itu pecah? Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Ini disebabkan karena al-khafa, ketersamaran oleh sebahagian mereka yang tidak mampu menilai mana salafi yang berjalan di atas as-salafus salih, mana salafi yang mereka hanya sekedar iddi'a, sekedar pengakuan semata yang tidak dibangun di atas hujjah. Namun kalau seorang memiliki basirah, memiliki ilmu, dan terus ya membekali dirinya dengan ilmu, terus belajar tauhid, belajar akidah ahlus sunnah wal jamaah, terus mengikuti bimbingan dan nasihat para ulama ustaz yang ada di zamannya, maka dia bisa mengetahui dan membedakan. Oh, ini salafi palsu. Pakaiannya aja berbaju salafi, namun hakikatnya hizbiyyun muhtariq. Nah, termasuk di antara mereka ini kelompok yang disebut As-Sururiyah. Apa itu As-Sururiyah? As-Sururiyah itu nisbah, penisbatan pada seorang yang bernama Muhammad bin Surur Nayyib Zainul Abidin. Orang ini berasal dari Suriah. Dan dia tumbuh menjadi seorang kader ikhwan, ikhwan muslimin, tulen di Suriah. Berkumpulnya dengan ikhwan muslimin, pemikirannya, pemikiran tulen ikhwani ketika itu. Sampai kemudian pada tahun 60-an, terjadi sebuah kejadian di Suriah yang menyudutkan al-ikhwan al-muslimun. Akhirnya dia keluar dari ikhwan dari Suriah, meninggalkan Suriah, lalu bermukim di Arab Saudi, di Qusim, bermukim di sana dan sempat mengajar di salah satu madrasah. Namun dia berada di Arab Saudi masih dengan pemikiran ikhwan muslimin. Ini Muhammad Surur. Sambil mengajar, dia juga memiliki murid-murid yang dikader. Sebagaimana kita tahu bahwa Arab Saudi secara umum mereka berada di atas aqidah salafiyah, di atas manhaj salafi, para ulama salafiyun. Akhirnya dia sedikit banyak terpengaruh dengan sebagian pemikiran as-salafiyah itu. Namun tidak murni. Tidak murni dia meninggalkan manhaj al-ikhwanul muslimun. Dia mengambil sebagian dari pemikiran as-salafiyah, mempelajari akidahnya, tauhidnya, namun tetap berada di atas pemikiran ikhwan muslimin. Dan dia punya beberapa murid, termasuk di antara muridnya seorang yang bernama Salman Al-Audah. Itu belajar langsung kepada Muhammad Surur Zainul Abidin, dan termasuk murid yang paling terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Muhammad Surur ini. Namun ketika dia berada di Arab Saudi, dia menampakkan seakan-akan dia salafi, sehingga tidak sedikit dari para ulama mengaguminya, ya, menganggapnya bahwa dia telah menjadi seorang salafi. Dia hidup di negara Arab Saudi, dia belum berani untuk mengungkapkan semua apa yang ada dalam hatinya, kecuali terhadap murid-muridnya yang khusus. Sampai kemudian dia pindah, meninggalkan Arab Saudi, lalu berangkat ke London dan sempat tinggal beberapa tahun lamanya di sana, di Britania. Nah, di sanalah dia membangun semacam lembaga, ya, lembaga atau organisasi yang disebut Dirasat, Dirasat Al-Kitab As-Sunnah. Dan dari sana dia membuat majalah, dia mengeluarkan majalah Al-Bayan dan juga majalah As-Sunnah. Pada awalnya para ulama kagum bahwa inilah yang dicari selama ini, majalah As-Sunnah, menyebarkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Namun lama kelamaan terus terjadi perubahan dan semakin nampak pemikiran aslinya yang ternyata masih berjalan di atas pemikiran al-ikhwan al-muslimun. Mulai dia berbicara tentang pemerintah Arab Saudi, bahkan dia berbicara tentang kitab-kitab salaf, bahkan dia mencela para ulama as-salaf. Semakin hari semakin nampak. Namun yang terjadi, tidak sedikit di antara para pemuda baik dari Arab Saudi maupun dari luar Arab Saudi yang terpengaruh dengan pemikirannya. Termasuk di antara mereka adalah Abdurrahman Abdul Khaliq yang mendirikan Ihya Uttarath, yang menjadi mufti Ihya Uttarath. Pemikirannya sama seperti pemikiran Muhammad Surur Zainul Abidin. Maka semakin masyhurlah penamaan ini, As-Sururiyah. Ya, nama yang baru. Kenapa? Karena kondisinya kelihatan secara zahir tidak seperti al-ikhwanul muslimun. Seakan-akan berpakaian salafiyah. Seakan-akan mengajak kepada da'watul salafiyah. Karena mereka juga mengaku sebagai salafi. Berbeda dengan ikhwanul muslimun. Namun ketika melihat gerakan dakwahnya dan tidaklah mereka masuk ke dalam satu negeri, melainkan memecah belah salafiyin ahlus sunnah, maka mereka pun menjadi satu kelompok yang baru, yang merupakan cabang dari sururiyah, dari ikhwan muslimin. Namun bahagian dari mereka pada sifatnya, dalam pemikirannya, Qutbiyyatun sururiyah. Nah, semakin nampak terbitan demi terbitan dari majalatul sunnah yang akhirnya kemudian para ulama menamakannya majalatul bid'ah, disebabkan karena pemikiran-pemikiran Muhammad Surur yang sangat jauh dari al-haq, dari manhaj salaf ini, dan dia berhasil mengkader Salman al-Auda, Safar al-Hawali. Kemudian pemikiran diikuti dan dikembangkan oleh Abdurrahman Abdul Khaliq yang sekian belas tahun terus dinasihati oleh Syekh Rabi Hafizahullah. Karena keduanya termasuk orang yang berteman dekat. Nah, Abdurrahman Abdul Khaliq juga asalnya ikhwani. Belajar di Arab Saudi di Al-Jami'atul Islamiyah bersama Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala, akan tapi tidak mungkin dia meninggalkan manhaj ikhwani sehingga pemikirannya hampir sama dengan pemikiran Muhammad Surur. Dia meninggalkan Arab Saudi kemudian menyebarkan dakwah yang pada asalnya para ulama sedang melihat dakwahnya, namun ternyata di balik itu semua ada gerakan-gerakan yang terselubung dari pemikiran-pemikiran ikhwaniyah, dan Syekh Rabi terus menasihati sekian lamanya sampai kemudian beliau terpaksa mengeluarkan bantahan, ya, melalui tulisan-tulisan beliau membantah pemikiran Abdurrahman Abdul Khaliq yang mencela para ulama, yang membuat metode baru dalam dakwah salafiyah. Ya, dengan masuk ke parlemen, masuk ke sistem politik demokrasi, dan dengan pemikiran-pemikiran ikhwaninya. Jadi dari sini ma'asyiral rahimakumullah kita melihat kesamaan at-tsurafiyah as-sururiyah, bahwa ia merupakan bagian dari gerakan as-sururiyah. Di antara pemikiran Muhammad Surur, ketika dia menyebutkan dalam kitabnya Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah, di sana dia mengatakan Nagabtu fi kutubil aqidah fa ra'aitu annaha kutibat fi ghairi asrina wa kanat hululan li qadaya wa mushkilati al-asr alladhi kutibat fi raghma ahammiyatiha wa tashabuhil mushkilati ahyanan ولأصرنا مشكلاته التي تحتاج إلى حلول جديدة ومن ثم Fa uslubu kutubil aqidati fihi katsirun minal jafaf li'annahu nususun wa ahkam wa li hadha a'rada mu'dhamu asy-syabab 'anha wa zahidu biha. Kata Muhammad Sirur dalam kitabnya tersebut, aku melihat dalam kitab-kitab aqidah, aku melihat dalam kitab-kitab aqidah. Apa itu kitab-kitab aqidah? Ya, syarah usul i'tiqad ahli sunnah, al-lalaka'i, syarah sunnah al-barbahari, usul sunnah al-imam Ahmad, usul sunnah ibn Abi Zamanin, usul sunnah al-Humaydi, dan as-sunnah ibn Abi Asim, dan kitab-kitab sunnah yang lain. Ini yang dimaksud kutubul aqidah, kitab-kitab aqidah. Kata Muhammad Sirur, aku melihat pada kitab-kitab aqidah, faraitu annaha kutibat fi ghairi asrina. Aku melihat bahwa kitab-kitab ini ditulis tidak sesuai dengan zaman kita sekarang ini. Tidak sejalan. Memang, kata dia, kitab-kitab akidah itu bisa menyelesaikan problem, bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada masa yang ketika ditulisnya buku-buku ini, pada masa lalu, pada masa itu, pada masa para ulama menulis kitab-kitab tersebut. Meskipun kita melihat begitu pentingnya, ya, dan tasyabul muskilat, problem-problem yang ada, yang terjadi kemiripan terkadang, meskipun demikian, tapi tetap saja, kata dia, kitab-kitab itu ditulis tidak sejalan dengan kondisi kita di masa ini. Sebab pada masa kita sekarang ini ada problem-problem yang membutuhkan solusi yang baru. Solusi yang baru. Wa min thamma, oleh karena itu, fa uslubu kutubil aqidah fi katsirun minal jafaf. Metode kitab-kitab aqidah itu adalah metode yang kaku. Ya, artinya tidak bisa menyelesaikan kondisi umat yang ada di sekarang ini, zaman sekarang ini. Nah, kenapa? Li'annahu nususun wa ahkam. Karena dalam kitab-kitab aqidah itu yang ada hanya nas-nas, qala Allah, qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat, wa ahkam, dan hukum-hukum saja. Oleh karena itu, mayoritas para pemuda berpaling darinya dan mereka tidak begitu memperhatikan kitab-kitab aqidah itu. Subhanallah. Ini disebutkan dalam Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah. Menganggap bahwa kitab-kitab para ulama ussalaf tidak menyelesaikan solusi problem yang dialami umat pada zaman sekarang ini. Karena ditulis tidak sesuai dengan zaman sekarang. Zaman sekarang beda. Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang ucapan Muhammad Surur Zainul Abidin ini, makalahnya ini, kata Imam Al-Albani, wa hal yaqulu hadha muslim, apakah seorang muslim berani mengucapkan hal ini? Subhanallah. Beliau heran, apa muslim yang mengucapkan perkataan ini? Kalau yang mengucapkan ucapan ini seperti Obama, George Bush, ya, atau mereka dari kalangan orientalis, dari kalangan komunis, dari kalangan liberalis, pluralis, terserah, wajar mereka merendahkan kitab-kitab akidah, kitab-kitab ulama sunnah, wajar. Tapi ternyata yang mengucapkan ini seorang yang mengaku sebagai salafi, mengaku sebagai ahlu sunnah, mengaku sebagai da'i yang menyebarkan Islam. Beraninya dia mengomentari kitab-kitab aqidah ahlu sunnah dengan komentar seperti ini. Tidak bisa menyelesaikan problem di zaman sekarang. Kenapa? Karena isinya hanya qala Allah, qala Rasulullah, qala sahaba. Isinya hanya dalil-dalil, hanya nas-nas. Ya. Sementara kita membutuhkan penyelesaian problematika umat ini. Dan terus mau diselesaikan dengan apa? Hah? Diselesaikan dengan apa? Dengan perkataan Sokrates, dengan perkataan para filosof, dengan perkataan Sayyid Qutb, dengan perkataan Said Hawa Al-Qaradawi. Ya kalau Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para sahabat dianggap tidak bisa menyelesaikan problem yang ada di zaman sekarang, lalu dengan apa kita berpegang? Apa yang akan menjadi pedoman kita? Aneh kan? Makanya kenapa Syekh Al-Albani mengatakan wahal yaqulu hadha muslim, apakah muslim berani mengucapkan hal ini? Aneh. Muslim ma'asyallahu rahmatullah, cukup satu ini saja sebenarnya sudah cukup, bahwa Muhammad Surur membawa pemikiran yang sangat berbahaya yang akan merobohkan dakwah salafiyah dengan pakaian salafiyah. Namun ternyata kesesatannya bukan hanya di situ saja. Di antara sikapnya pula, dia mengafirkan pemerintah Arab Saudi. Ini juga termasuk di antara sifat yang paling nampak dari pemikiran Sururiyah. Pemikiran Sururiyah Khawarij selalu berbicara tentang penguasa dan pengafiran penguasa. Dan itu diambil dari pemikiran Sayyid Qutb. Nanti akan ditetangkan bahwa As-Sururiyah wal-Qutbiyah sawa'un bisawa', sama. As-Sururiyah dan Al-Qutbiyah ini itu ibaratnya seperti dua sisi uang. Ya. Yang sebelahnya Sururiyah, yang sebelahnya lagi Al-Qutbiyah. Membawa pemikiran yang sama. Dalam salah satu wawancara Muhammad Surur dengan salah seorang temannya, dia menceritakan, qala sahibi, sahabatku itu berkata, ma ra'yuka bihadzal qaul, لو سلم أبناء عبد العزيز من البطانة العلمانية التي تحيط بهم لما كانت الأمور بهذا السوء. Jadi temannya ini mengomentari pemerintah Arab Saudi. Kalau seandainya anak-anaknya Abdul Aziz, maksudnya Raja Abdul Aziz ketika itu, kalau seandainya anak-anak keturunan Abdul Aziz ini selamat dari pertemanan dengan orang-orang dari kalangan liberal, maka kondisi Arab Saudi tidak akan demikian buruknya seperti yang sekarang ini. Jadi dia sedang menceritakan tentang hal-hal yang buruk yang ada di kalangan pemerintah Arab Saudi. Bahwa ini disebabkan karena teman-temannya dari kalangan kaum liberal. Kata Muhammad Surur, ya, dia mengatakan, ya apa? Fulan, wahai Abu Fulan, sebutkan nama temannya itu. Hum akhbas min bitanatihimul ilmaniyah. Mereka ini, ya, anak-anak putra-putra mahkotanya Abdul Aziz, mereka lebih buruk, lebih jahat daripada teman-teman mereka dari kalangan liberal itu. Lianna aqaidat tarafih wahidah, karena keyakinan mereka sama. Keyakinan mereka sama, liberal, Nabi beralih kufur. Keyakinannya anak-anaknya Abdul Aziz. Siapa anak-anak Abdul Aziz? Raja Fahad dan yang lainnya. Keyakinan mereka juga sama. Li'anna aqidat tarafin wahidah. Karena akidah mereka sama. Akidah yang liberal dan akidah mereka dari anak-anaknya Raja Abdul Aziz juga punya keyakinan yang sama. Sehingga mereka lebih buruk karena mereka lebih terselubung, lebih tersembunyi. Maka mereka lebih jahat daripada yang terang-terangan berada di atas keyakinan liberalnya. Nah, ini salah satu ucapan Muhammad Sirur ketika mengomentari kerajaan Arab Saudi. Dan nanti akan disebutkan lagi beberapa ucapannya. Di antara pemikirannya, mencela para ulama al-hukam, ulama al-mamlakah, para ulama Arab Saudi. Kita mengenal bahwa para ulama seperti mereka yang berada di al-lajnatul da'imah, baik itu Muhammad bin Ibrahim al-Syeikh rahimahullah, kemudian digantikan kepemimpinannya oleh Abdul Aziz bin Abdul Ibn Baz rahimahullah, mereka adalah para ulama ajillah, para ulama yang mulia, yang menyebarkan sunnah, yang istiqamah di atas al-haq, yang menyebarkan kebaikan kepada umat. Dan mereka termasuk dari ulama rabbaniyun, bahkan mereka dari kalangan al-mujaddidun, semisal Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh al-Albani rahimahullah, Syekh bin Uthaymin rahimahullah, dan para ulama yang lain. Namun Muhammad Surur menganggap bahwa para ulama itu adalah para penjilat terhadap pemerintahnya. Dalam salah satu ucapannya, dia berbicara tentang ulama tauhid yang ada di kerajaan Arab Saudi. Dia mengatakan, wasinfun akhar ya'khudun, ya'ni al-musa'adat al-rasmiyah, wa yarbituna mawaqifan bimawaqifi sadatihim, fa idza ista'ana as-sadatu bil amrikan imbara al-'abid ila hashd al-adilla allati tujizu hadha al-'amala wa yuqimuna an-nakir 'ala kulli man yukhalifuhum. Ada kelompok yang lain, kata Muhammad Surur, mereka ini mengambil, maksudnya bantuan-bantuan resmi, gaji bulanan dari pemerintah. Lalu mereka mengikat sikap-sikap mereka dalam perpolitikan. Sikap-sikap mereka itu disesuaikan dengan sikapnya para sadahnya, maksudnya kerajaan Arab Saudi. Sehingga tatkala para petingginya itu dari kerajaan Arab Saudi mereka meminta bantuan kepada Amerika, maka budak-budak ini, maksudnya para ulama, disebut oleh Muhammad Surur budak-budaknya, atau dengan kata lain antek-antek pemerintah, mereka ini segera mencarikan dalil-dalil yang membolehkan perbuatan ini, bolehnya meminta bantuan kepada Amerika. Lalu kemudian mereka menegakkan pengingkaran terhadap siapa saja yang menyelisih mereka. Wa idza khalafa as-sadatu ma'a Iran ar-rafidah tadhkuru al-abid khuzd ar-rafidah wa inhirafa manhajihim wa adawatihim li ahli sunnah. Apabila berselisih para petinggi ini, yaitu kerajaan Arab Saudi dengan Iran rafidah, maka antek-antek ini, yani para ulama, menyebutkan tentang kejahatan kaum rafidah, penyimpangan manhaj mereka, permusuhan mereka terhadap ahlu sunnah. Wa idzan ahal khilaf sakana al-abid. Kalau sudah selesai perselisihan yang terjadi, maka antek-antek ini pun diam diri. Sudah tidak lagi berkomentar. Wa tawaqqafu an tawzi'il kutub allati u'tiyat lahum. Dan mereka pun tidak lagi membagikan kitab-kitab yang diberikan kepada mereka dari pemerintah. Hadza sinfun minan nas. Inilah satu kelompok dari manusia. Hadza sinfun minan nas yaghribun yatajassasun. Maka kelompok ini mereka berani berdusta. Mereka tajassus, memata-matai orang. Wa yaf'aluna kulla syai'in yatlubuhu ustadah minhum. Lalu mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang diinginkan oleh para petinggi mereka. Ya ikhwanana la taghurrannakum hadhihi al-madahir, hadhihi al-masyikha sana'aha adh-dhalimun. Wa muhimmah fadilatu syaikh la takhtalif an muhimmah kibari rijalil amn. Wahai ikhwan, jangan kalian tertipu dengan penampilan mereka, dengan kondisi mereka sebagai syaikh. Jelaskan siapa yang dimaksud. Yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim itu, kepentingan seorang fadilatu syaikh itu tidak berbeda dengan kepentingan para pemerintah, ya, para menteri-menteri, para mereka yang bekerja di pemerintahan. Lalu dia mengatakan lagi, setelah itu, wala yanqadi ajabi minal ladina yatahaddatsuna 'anit tauhid wa hum 'abidu 'abid 'abid 'abidil 'abid wa sayyiduhum al-akhir nasrani. Dan tidak habis rasa heranku dari mereka yang masih juga membahas tentang masalah tauhid, padahal mereka adalah budak dari budak dari budak dari budaknya para budak. Adapun pimpinan utama mereka adalah Nasrani, maksudnya Amerika. Ya, Amerika adalah pimpinannya, budaknya adalah pemerintah Arab Saudi. Para ulama budaknya para budak. Ini pernyataan seorang yang cinta kepada sunnah. Kalla thumma kalla. Tentu tidak sama sekali. Mengatakan bahwa para ulama itu berfatwa sesuai keinginan pemerintahnya. Ketika pemerintah Arab Saudi meminta bantuan kepada Amerika, karena memang kondisinya mengharuskan demikian. Ya. Satu kejadian yang kita semua mengetahui dalam peristiwa Perang Teluk, di mana Irak yang ingin melakukan invasi ke Kuwait, bahkan ke Arab Saudi ketika itu. Nah, dalam masalah meminta bantuan kepada orang musyrik, ini masalah khilafiyah. Namun secara umum sepakat para ulama, asal hukumnya tidak boleh meminta bantuan kepada seorang musyrik. Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim mengatakan, inna la nasta'inu bi musyrik. Kami tidak minta bantuan kepada seorang musyrik. Namun sebagian para ulama, dan itu mazhab yang masyhur, mereka mengatakan diperbolehkannya meminta bantuan kepada musyrikin apabila terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, kaum muslimin dalam kondisi sangat membutuhkan dan sifatnya darurat. Sifatnya darurat. Nah, kondisi mereka yang lemah, jumlah mereka yang sedikit misalnya, sehingga mereka meminta bantuan. Yang kedua, bahwa orang yang dimintai bantuan tersebut, kita merasa aman dari mereka untuk tidak melakukan perkhianatan. Ya. Karena di antara orang-orang musyrik, di antara mereka ada yang masih menjaga amanah. Dalam artian, dia menjalani perjanjian yang ditetapkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berhijrah bersama Abu Bakar Siddiq menuju ke Madinah, yang menjadi penunjuk jalannya itu seorang kafir musyrik, ya, Ibnu Uraiqit menjadi penunjuk jalan menuju ke Madinah. Dan dia kafir, dia musyrik. Padahal itu dalam kondisi orang-orang kafir sedang mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi musyrik ini amanah. Ya. Dia tidak memberitahukan di mana tempat persembunyian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Dan terus dia mengantarnya sampai ke tempat tujuan. Alhasil ma'asyar al-ikhwah rahimakumullah, ini sikap para ulama Arab Saudi ketika itu. Dan itu mazhab, di antara mazhab yang ada, mazhab Syafi'i dan yang lainnya, membolehkan dalam kondisi mereka membutuhkan. Lalu mengapa disalahkan? Mengapa mereka dikatakan sebagai antek-antek pemerintah? Ya. Tidakkah mereka melihat ini sebagai satu perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama? Kalaupun dia berpendapat bahwa tidak boleh sama sekali. Lah, yang anehnya Muhammad Surur berbicara seperti ini di negeri kafir, di negeri tauhid, di London sana. Dia tinggal dengan begitu asyiknya dilindungi oleh pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris itu apa? Muslim ya? Ngajarkan tauhid ya? Kok yang dibicarakan pemerintah Arab Saudi sementara dia sendiri tinggal di mana? Ya. Sekian tahun lamanya di bawah perlindungan pemerintah Inggris. Lalu kemudian beberapa tahun terakhir dia pindah ke Yordan. Walhasil ma'asyarakat rahimakumullah, apa yang dia ucapkan ini menunjukkan busuknya apa yang terdapat dalam hatinya. Ya. Kebencian kepada para ulama, tidak mengetahui dan menghargai, menghormati para ulama, tidak memahami kedudukan para ulama. Apalagi sampai mengatakan bahwa mereka berfatwa sesuai dengan keinginan pemerintahnya. La haula wala quwwata illa billah. Para ulama dari dahulu sampai sekarang membantah Rafidah. Ya. Menjelaskan penyimpangan kaum Rafidah. Dari dulu sampai sekarang. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya. Beliau sudah membantah kaum Rafidah. Beliau punya risalah Ar-Raddu 'ala Rafidah. Membantah kaum Rafidah. Dan terus para ulama menyebarkan kitab-kitab ulama sunnah yang menjelaskan tentang keburukan Rafidah. Bukan karena persisian mereka dengan Iran. Bukan. Ya, itu tidak ada kaitannya dengan perpolitikan yang ada. Namun ini adalah sikap sebagai seorang Muslim. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Muhammad Surur adalah firyah, fitnah semata, kebohongan. Ya. Sampai menganggap para ulama itu sebagai abidu abidi abidi abidil abid. Ya. Budaknya budak, budaknya budak, budaknya budak. Pimpinan tertingginya adalah Nasran. La haula wala quwwata illa billah. Ditambah lagi termasuk dari pemikiran Muhammad Surur yang semakin memperjelas kepada kita sekalian siapa itu Muhammad Surur, pujian dia terhadap Sayyid Qutb dengan berbagai macam penyimpangan dan pemikiran yang sesat, pemikiran wahdatul wujud, mengafirkan kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin, bahkan itu diakui oleh tokoh-tokoh ikhwanul muslimin. Yusuf Al-Qaradawi dia sendiri menyebutkan bahwa Sayyid Qutb memiliki pemikiran takfir mengafirkan kaum muslimin. Syekh Qutb dari Tabaqah Al-Ikhwan Muslimun. Belum lagi celaannya kepada para sahabat, celaannya terhadap Utsman radhiyallahu anhu. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Tapi apa komentar Muhammad Surur terhadap Syekh Qutb? Dia mengatakan dalam bukunya Dirasat fi Siratin Nabawiyyah pada halaman 323. La a'rifu katiban fil asril hadith عرض مشكلات العصر كسيد رحمه الله فقد كان أمينا في عرضها وفي وضع الحلول لها. Aku tidak mengetahui seorang penulis pada masa sekarang ini yang mampu menampilkan berbagai macam problematika yang ada di zaman ini seperti tulisan-tulisannya Sayyid Qutb rahimahullah. Dia seorang yang sangat terpercaya dalam menampilkan berbagai macam problematika umat ini, lalu kemudian menerangkan tentang solusinya. Nah, ya kan, sebelumnya dia mencela kitab-kitab akidah, menganggap kitab-kitab akidah itu bukan solusi untuk menyelesaikan problematika umat. Lalu dia menyanjung-nyanjung Sayyid Qutb, mengatakan bahwa Sayyid Qutb seorang penulis yang mampu menampilkan berbagai problem yang dialami umat ini, lalu kemudian menyebutkan solusinya. Kira-kira dengan solusi apa Sayyid Qutb untuk menyelesaikan problem umat ini? Kalau dia mengatakan Alkitab, Wasunnah, perkataan para ulama salaf, itu tidak bisa menyelesaikan problem yang ada di zaman sekarang ini, lalu Sayyid Qutb menyelesaikan dengan apa? Dengan pemikirannya semata? Hah? Dengan akalnya? Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Ini Muhammad Surur yang masih juga mengaku sebagai Ahlus Sunnah, yang mengagung-agungkan Sayyid Qutb, merendahkan para ulama, mencerca para ulama, dan merendahkan kitab-kitab ulama Us-Sunnah. Oleh karena itu para ulama, mereka ditanya tentang bagaimana menyikapi Sayyid Qutb ini, bagaimana menyikapi Muhammad Surur. Ada seorang yang bertanya kepada Al-Allamah Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala. Beliau menanyakan tentang ucapan Muhammad Surur dalam kitabnya Manhajul Anbiya' fi Da'wati Ilallah. Ketika dia mengatakan bahwa saya melihat kitab-kitab akidah ini ditulis tidak sejaman dengan zaman kita sekarang, karena menyelesaikan permasalahan di masa lalu yang tidak menyelesaikan kondisi-kondisi di zaman sekarang ini, karena di dalamnya hanya terdapat dalil-dalil, hukum-hukum, ya, sesuatu yang kaku yang tidak menyelesaikan problem pada zamannya. Maka Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah beliau mengatakan, limadha nastawridu afkarana min al-kharij? Mengapa kita mengimpor pemikiran kita dari luar? Kenapa? Kenapa kita harus mengambil pemikiran-pemikiran kita dari luar, dari luar Al-Kitab wa Sunnah? Limadha la narji' ila al-kutub allati baina aydina? Kenapa kita tidak kembali merujuk kepada kitab-kitab yang ada di hadapan kita? Dari kitab-kitab para ulama ussalafus salih wa kutub ulama at-tauhid, dan kitabnya para ulama at-tauhid allati sadarat an ulama, yang memang berasal dari ulama, tidak berasal dari seorang yang hanya dikenal sebagai penulis hanya dikenal sebagai pemikir atau dikenal sebagai sastrawan. Tidak diketahui apa tujuannya. Tidak diketahui apa tujuannya. Sayyid Qutbi seorang apa? Ahli tafsir bukan. Ahli fikih bukan. Ahli akidah juga bukan. Lalu apa? Ada yang mengatakan dia hanya seorang sastrawan. Lalu seorang sastrawan, seorang penulis semata, seorang pemikir, apakah bisa menyelesaikan problem yang terjadi di kalangan umat ini dengan cara yang syar'i, tanpa melalui Alkitab wa Sunnah? Wallahul musta'an. Tidak berbangga dengan Islam. Muhammad Surur ini orang yang tidak mulia dengan Islamnya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, inna kunna adalla qawmin fa'a'azzana Allahu bihadal Islam. Famahma nabtaghil izza min ghairi ma a'azzana Allahu bihi adallana Allah. Kami dahulu adalah kaum yang sangat hina. Sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu adalah kaum yang sangat hina. Lalu kemudian Allah memuliakan kami dengan Islam. Apabila kami mencari alternatif yang lain selain dari apa yang Allah telah memuliakan kami dengannya, mencari alternatif yang lain, mencari solusi yang lain, niscaya Allah akan menghinakan kami. Para sahabat merasa mulia dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa cukup dengan kitabullah, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyelesaikan berbagai macam problem yang ada di tengah-tengah mereka. Cukup dengan Al-Quran wa sunnah sehingga mereka menjadi mulia, sehingga mereka menjadi hamba-hamba yang diridai Allah. Dan itulah tujuannya, kita harapkan menjadi seorang hamba yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup di dunia ini agar kita menjadi seorang hamba yang dicintai Allah, yang dimasukkan ke dalam jannahnya. Itu tujuan utama kita hidup di dunia. Oleh karena itu, solusinya untuk mengobati segala penyakit di setiap zaman hanya Al-Quran dan Sunnah. Dimanapun dan kapanpun itu, ila yaumil qiyamah. Tidak ada solusi yang lain kecuali kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah. Al-Quran ini hukum yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah-sunnahnya merupakan wahyu yang datangnya juga dari Allah azza wa jalla, yang maha mengetahui kemaslahatan hamba-hambanya. Oleh karena itu Al-Quranul Karim tidak hilang diterpa dengan zaman. Tidak menjadi usang meskipun zaman itu dikatakan semakin maju dan semakin modern. Tidak. Al-Quranul Karim diterapkan kapanpun dan dimanapun. Obat pada setiap berbagai macam problem yang dihadapi umat ini. Seorang akan menjadi mulia dengan Al-Kitab dan Sunnah. Kalau dia mengatakan butuh solusi yang lain, mencari alternatif yang lain selain dari Al-Quran dan Sunnah, lalu alternatif apa? Ini ma'asyarul ikhwarahimakumullah. Maka beliau ingatkan, kenapa kita harus mengambil pemikiran dari luar? Tidakkah kita mencukupkan diri dengan para ulama tauhid? Kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, ya jelas mereka ulama, bukan pemikir. Kalau saya kutubkan pemikir, ya, tukang banyak mikir. Jadi kalau ada problem diselesaikan dengan pikirannya, makanya akhirnya jadi nyeleneh. Tidak sejalan dengan Alkitab dan Sunnah. Walaya beri ayat anjuk dari ilmihi. Dia juga tidak mengetahui kadar keilmuan penulis itu sampai gimana. Ar-rajul Muhammad Surur bikalamihi hada yudhallilu syabab. Orang ini Muhammad Surur dengan ucapannya ini menyesatkan para pemuda. Wa yasrifuhum an kutubil aqidati sahihah wa kutubis salaf. Wa yuwajjihuhum ila al-afkaril jadidah wal kutubil jadidah allati tahmilu afkaran mashbuhatan. Dan akan memalingkan para pemuda dari kitab-kitab akidah yang sahih, kitab-kitab salaf. Lalu mengarahkan mereka pada pemikiran-pemikiran yang baru, kitab-kitab yang baru, yang membawa pemikiran-pemikiran yang penuh syubhat. Kutubul aqidah afatuh inda Muhammad Surur annaha nususun wa ahkam fiha qala Allah wa qala Rasul. Kitab-kitab aqidah kekurangannya kata Muhammad Surur karena di dalamnya hanya dalil-dalil dan hukum-hukum. Di dalamnya terdapat qala Allah qala Rasuluhu wa huwa yuridu afkar fulanin wa fulan la yuridu nususan wa ahkam. Muhammad Surur menginginkan pendapat fulan, pemikiran fulan, pemikiran allan, tidak menginginkan Alkitab was sunnah. Fa'alaikum an tahdharu min hadhihi ad-dasa'isil batilah allati yuradu biha sarfu shababina an kutubi salafin as-salih. Maka hendaknya kalian berhati-hati dari penyusup-penyusup yang batil ini, yang tujuannya adalah memalingkan para pemuda dari kitab-kitab para ulama as-salafus salih. Walhamdulillah, kata beliau, nahnu aghniya bima khalafahu lana salafuna salih min kutubil aqaid wa kutubil da'wah wa laysa bi uslubin jafin. Alhamdulillah, kita merasa cukup dengan apa yang menjadi peninggalan para ulama as-salafus salih, kitab-kitab aqidah, kitab-kitab dakwah, dan bukan dengan metode yang kaku seperti yang dianggap oleh Muhammad Surur, bal bi uslubin ilmi, tapi dengan metode ilminya, min kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kitab Allah dan sunnah, seperti sahihul Bukhari, sahih Muslim, dan kitab-kitab hadis yang lainnya. Wa min kitabillahi ta'ala juga, demikian pula dari Al-Quran Al-Karim, alladhi la yatihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfih, yang tidak ada kebatilannya sama sekali. Kemudian mempelajari kitab-kitab sunnah seperti kitab as-sunnah karya Ibnu Abi Asim, kitab as-syari'ah karya al-imam al-ajurri, kitab as-sunnah karya Abdullah bin al-imam Ahmad. Demikian pula kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan muridnya Ibn Al-Qayyim, kitab-kitab Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab. Fa'alaikum bihadihi al-kutub wal-akhdi minha. Hendaknya kalian mengambil kitab-kitab ini, mempelajari kitab-kitab ini. Fa'idha kala Al-Quran jafan wa sunnatu jafan wa kalamu ahli al-ilm al-mu'tabarin fi jafaf, fahada mi'amal basira. Kalau Al-Quran dianggap kaku, sunnah pun dianggap kaku, perkataan para ulama yang mu'tabar dianggap kaku, tidak bisa menyelesaikan problem di zaman sekarang, maka ini termasuk buta ilmu. Termasuk buta ilmu. Lalu kepada siapa kita akan mencari bimbingan ketika muncul satu permasalahan? Misalnya, lah ini pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang menurut kita sangat negatif, menindas rakyat, menguras harta rakyat dengan berbagai macam ketetapan-ketetapan dalam undang-undang, pajak ini, pajak itu, kesihankan rakyat. Gimana cara mencari solusi ketika ada permasalahan ini? Kira-kira siapa yang dimintai solusi? Kalau Al-Quranul Karim jelas ya kan? Hah? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian, penguasa. Lihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sih perintah Rasulullah? Kita mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum satarawna ba'di atharah wa umuran tunkirunaha." Sesungguhnya setelah aku meninggal, kalian akan melihat atharah, munculnya penguasa yang mengambil harta rakyat tanpa hak, dan perkara-perkara mungkar yang kalian saksikan. Lalu para sahabat bertanya, apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah ketika terjadi hal itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbiru, bersabar kalian. Rasulullah tidak mengatakan demo kalian, keluar kalian, sampaikan suara rakyat, kumpulkan rakyat, keluarkan ibu-ibu dari rumahnya, keluarkan para akhwat dari rumahnya, suruh mereka berkoar-koar keluar di jalan-jalan sambil pakai pita, pakai apa gitu, slogan-slogan, membawa bendera-bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah seperti itu solusi yang diberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sabar kalian, kata Nabi, adul haqqal ladzi alaikum wasallallahu haqqakum. Apa yang menjadi kewajiban kalian sebagai rakyat, tunaikan, jalankan. Sedangkan hak kalian yang dirampas, mohon kepada Allah, sabar. Ini solusi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Alkitab was sunnah jafaf. Kaku, tidak bisa menyelesaikan problem. Lalu gimana cara menyelesaikan? Oh, itu kan di zaman dulu. Memang kalau dulu itu sabar itu lebih baik. Apa begitu? Solusi terbaik pada waktu itu sabar. Ya. Karena pimpinan Quraisy itu kejam-kejam. Apa seperti itu? Ma'asyiral ikhwarahimakumullah. Akhirnya kalau kita tinggalkan Al-Quran, Sunnah, siapa yang didatangkan? Para pemikir. Ya. Para politikus. Nah, itu yang didatangkan. Gimana cara menyelesaikan problematika umat ini? Wah, gak cukup dengan sabar ini, harus bersuara ini. Iya kan? Akhirnya begitu. Harus bersuara. Harus menyampaikan ya, aspirasi rakyat. Dengan cara membuka panggung terbuka. Besok kita kumpul di lapangan Merdeka. Lapangan apa di Bengkulu ini? Kalau di Balikpapan lapangan Merdeka namanya. Besok kumpul. Ya. Keluarkan semua para pemuda, ibu-ibu, kita menyuarakan aspirasi rakyat. Nah, itu mungkin yang diinginkan oleh Muhammad suruh ini. Nah, gimana kok kita disuruh bersabar? Sementara hukum yang berlaku hukum tauhid. Ya, terus gimana caranya? Masa kita hanya taklim, bikin pesantren, ngajar, mengajar, tidak memberi perubahan pada pemerintahan? Harus ada perubahan. Lah terus gimana caranya? Ya caranya kita harus, nah, ini punya pemikiran buat partai. Tapi kalau belum punya partai, nah, minimal kita harus mencari mana partai yang lebih sedikit kemudaratannya, meskipun mudarat semua. Meskipun mudarat semua, tapi yang paling minim kemudaratannya, yang lebih mending katanya. Nah, terus yang lebih mending yang mana? Yang lebih penting yang mana? Partai Islam kan banyak, ya. Yang mana yang lebih penting itu yang mana? Apakah yang terang-terangan setiap ada acara terus bikin tahlilan, bikin ini, bikin istighfar dan seterusnya, ya? Atau yang agak banci-banci sedikit? Gak mau tantangan, tapi tahlilan yes, yasinan yes. Assalamualaikum warahmatullah. Loh, ini lebih penting partai ini daripada yang lain. Pertimbangannya itu dari sisi mana? Yang mempertimbangkan itu siapa? Oh, pertimbangkan ini bukan orang sembarangan. Orang-orang jenggolan dari Jami'ah Islamiyah loh. Nah, akhirnya membuat keputusan yang nyeleneh. Allahul musta'an. Ya. Ya, supaya Syiah ini gak bisa masuk ke pemerintah, kita harus cegah. Maka pilih partai ini. Pilih partai ini. Wah, Syiah itu banyaknya di partai ini. Partai yang satu ini. Harus dicegah. Dengan cara apa? Memilih partai ini. Tiba-tiba muncul berita partai ini mau berkoalisi dengan partai di situ banyak Syiahnya. Ah, masalama. Dah. La haula wala quwata illa billah. Politik. Apa yang dicari dalam politik itu apa? Nah, tidak cukup dengan pengalaman yang sudah-sudah. Di mana ada ditegakkannya syariat Islam dan menguntungkan kaum muslimin ketika demokrasi itu diterapkan dalam satu negeri. Mana buktinya? Hah? Tidak cukup dengan kejadian yang ada di Aljazair. Tidak cukup. Ketika kaum muslimin dibantai. Tidak cukup. Padahal mereka punya suara terbanyak ketika itu. Tidak cukup dengan kejadian yang baru-baru yang sampai sekarang ini masih terus terjadi peperangan di dalam negeri. Saling bunuh-membunuh di antara kaum muslim itu sendiri. Antara pasukan pemerintah dengan mereka. Al-Ikhwan Muslimun. Sampai sekarang. Tidak cukup. Jadi pelajaran. Padahal mereka suara terbanyak. Oleh karena itu, ma'asyarul ikhwan. Nasihat Syekhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Rahimahullah ta'ala. Jauh-jauh sebelumnya. Beliau hidup di negeri Syiah loh. Syekh Muqbil ini mayoritasnya dari Zaidiyah. Yang sebagiannya sudah mulai terpengaruh pemikiran Syiah Rafidhah. Beliau hidup di sana. Nah, pernahkah Syekh rahimahullah ikut serta dalam perpolitikan seperti ikutnya Abdul Majid Az-Zandani Al-Ikhwani dengan alasan ingin menyebarkan syariat Islam, ingin menegakkan Islam di negeri Yaman dengan cara masuk dalam politik praktis, membentuk partai dan mempermalukan dirinya sendiri. Mana hasilnya? Mana hasilnya? Hasil politiknya itu mana? Bandingkan dengan Syekh Muqbil rahimahullah. Adakah beliau masuk ke dalam politik praktis? Pernahkah beliau, perbuatan beliau, atau beliau menganjurkan kepada murid-muridnya, kepada salafiyun untuk nyoblos ketika itu? Padahal jumlah ahlus sunnah ketika itu luar biasa. Siapa yang mengetahui perkembangan sunnah di negeri Yaman pada zaman Syekh Muqbil, luar biasa. Sampai kata Syekh Rabi, juga Allah tidak diketahui berkembangnya sunnah di satu zaman kecuali setelah zaman Syekh Muqbil rahimahullah. Akar dari dakwah beliau penuh berkah. Bayangkan ya ikhwan, saya pernah di daerah Yaman Utara. Itu daerah terpencil. Jadi ada pondok di sana. Ya. Ana bersama salah seorang teman dari Yaman berangkat ke sana. Ingin melihat pondok itu. Jauh sekali. Ya kebetulan ada orang dari pondok tersebut. Dia membawa mobilnya. Kita dibawa ke daerah itu. Namanya Bandu Kopian. Jauh sekali, terpencil. Ya, ada rumah satu-satu, jarang sekali. Perjalanan yang cukup lama. Melewati apa lembah, padang pasir. Sampai ke pondok itu. Kita menginap sehari atau dua hari di situ. Kemudian kita ingin pulang, tapi belum ada kendaraan. Kita ingin pulang, tapi tidak ada kendaraan. Kalau kita menempuh perjalanan kaki, kita bertanya kepada orang di situ, mungkin bisa ditempuh dua hari, dua malam. Bisa ditempuh dua hari, dua malam. Sangat jauh. Akhirnya, ana ngobrol dengan teman ini, gimana kalau kita nekat aja? Karena sudah enggak betah di situ, ya, pengen cepat pulang. Ayo kita nekat jalan kaki aja. Ya terserah, kalau kuat ya. Nah, subhanallah, jalan kaki. Pagi hari, kurang lebih jam 7. Tuh, ya, ini nekat ini, jalan kaki. Ana bersama dengan ikhwani. Sudah, jalan terus jalan. Ya, subhanallah, gak ada tempat untuk minum air, kehausan, cuaca panas. Ya. Akhirnya kita beristirahat di satu tempat. Ya. Lalu kita mengingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua. Lalu mereka mengatakan kalian tidak akan selamat dari gua ini. Kecuali kalau kalian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebutkan amal soleh yang pernah kalian lakukan, tawassul dengan amal soleh. Kalau itu kita berdoa, kita singgah, kemudian masing-masing kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu menyebutkan amalan soleh yang pernah kita lakukan. Itu kurang lebih jam-jam setengah satu dari jam 7, jalan terus. Selesai itu. Gimana? Sudah? Lanjutkan perjalanan. Lanjutkan perjalanan. Subhanallah, tidak lama setelah itu, ya, beberapa menit, 15 menit kurang lebih, ya, di bagian kanan ada beberapa orang sedang, kelihatan sedang membuat kebun. Ya, jadi sedang membajak sesuatu. Jauh. Rupanya mereka melihat kita yang sedang berjalan. Mungkin mereka heran, ada orang berjalan di terik matahari siang hari bolong seperti mau kemana? Ini tempat yang gersang, gak mungkin mau singgah di warung pula, gak mungkin. Akhirnya mereka melihat, dipanggil. Awalnya kita menyangka mereka tidak sedang memanggil kita, jadi kita terus berjalan. Ternyata serius memanggil kita. Ke sini kalian. Oh ternyata mereka memanggil. Akhirnya kita datang. Terus bertanya, mau kemana kalian? Ada apa? Nah. Kita mau ke Ma'rib, ke kota Mujamma. Nah, heran dia, ada apa? Kok beraninya berjalan seperti ini? Kalian tidak akan sampai. Kalian tidak akan bisa sampai. Sudah, hari ini kalian minat di rumah saya. Nah, minat di rumahnya. Akhirnya diantar pakai mobil, mobil open cup kita di belakang itu. Rumahnya di mana? Di puncak gunung. Ya, jadi rumahnya itu, subhanallah. Gunungnya jangan dikira gunung yang banyak hutannya ini ya. Gersang, Yaman itu gersang. Jadi naik itu keliling gunung. Sampai di puncak. Rumahnya hanya dia sama keluarganya di sana, tidak ada lagi penduduk yang lain. Hanya kalian yang tinggal di sini, hanya yang tinggal di sini. Jadi semacam kompleks rumahnya, kemudian ada musola di situ. Ya, kita tidur di musolanya. Nah, akhirnya cerita-cerita, kalian ini dari mana? Kelihatannya mutawwi' gitu. Kalau istilah di sana mutawwi' orang yang artinya belajar Islam, semangat menjalankan Islam. Oh iya, kami belajar di Syekh Mubil. Oh, mendengar Syekh Mubil, gembiranya bukan main. Syekh Mubil, hafizullah, ketika masih hidup ya. Syekh Mubil, subhanallah, ana dulu pernah ke sana. Orang yang tinggal terpencil sendirian di puncak gunung ini, pernah ke Damaj, meskipun tidak lama, sekedar melihat siapa Syekh Mubil. Dan dia subhanallah bangga dengan Syekh. Nah, kalau kita hasil nginap di situ, keesokan harinya ada mobil, baru kita pulang. Alhamdulillah. Yang menjadi syahid di sini, orang yang tinggal di tempat yang terpencil tahu Syekh Mubil dan kagum dengan Syekh Mubil rahimahullah. Ya. Artinya, kalau Syekh ingin mengumpulkan masa ini, sangat mudah kan bagi beliau. Suara beliau didengarkan. Suara ahlu sunnah ketika itu satu. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Semua mendengarkan apa kata Syekh rahimahullah. Nah, kalau seandainya beliau melihat akhafud dararain, melihat kemudaratan yang lebih ringan, wah ini kita harus mencoblos partai ini. Iya kan? Sangat mudah bagi Syekh rahimahullah. Yang belas ini, sudah itu akan berpengaruh seluruh Yaman. Namun beliau tidak melakukan. Dan beliau meyakini tidak ada manfaatnya. Ya. Bayangkan kalau beliau misalnya mata dulu. Kan gak mungkin kalau mata nyoblos partai yang paling ringan. Kemudaratannya. Orang awam kan gak bisa menilai ya. Yang paling ringan itu yang mana? Yang banyak tahlilan. Atau yang korupsi sapi. Atau yang ini, yang itu, yang mana? Yang mana yang paling ringan? Jangan lagi pakai dalilnya para ulama ussalaf. Bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat katanya. Kalau korupsi kan cuma maksiat. Yang lainnya bid'ah. Jadi lebih mending. Gitu. Ya, pakai juga perkataan para ulama ussalaf. Jadi ma'asyiral rahimakumullah. Syekh rahimahullah tidak melakukan. Ya. Awam gak bisa menilai. Jadi kan harus dibimbing. Ah, yang paling penting itu partai ini. Akhirnya kan nyebut. Kalau nyebut berarti ketahuan. Apa yang dipilih. Kalau kita yang dipilih itu pasti akan didekati oleh orang-orang partai itu. Ya, apalagi kalau memberi angka yang berpengaruh. Datang jazakallah khair. Nah, ini hadiah. Antum mau dibuatin apa? Pondok pesantren atau membuat stasiun televisi baru lagi. Itu akan diarahkan Ustaz. Alhamdulillah beliau tidak melakukan. Kata beliau, seorang yang menyangka bahwa dia mampu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat melalui parlemen, fahuwa mughaffal, mughaffal, mughaffal. Ini orang yang lalai, ngawur. Lalu apa solusinya? Kata Syekh solusinya, nahnu nu'allim, nu'allim, wa nu'allim. Kita terus mengajar. Itulah tugas kita. Belajar, mengajar, belajar, mengajar, belajar, mengajar. Hanya dengan itu akan menghasilkan berkah di dalam dakwah itu. Hanya dengan itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Terus berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama salaf. Lan yasluha akhiru hadhihi umma illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik kondisi akhir umat ini kecuali kalau mereka mencontoh generasi sebelumnya. Kata Imam Malik rahimahullah. Hanya ini solusi satu-satunya. ya. Dan buktikan, subhanallah, ya, tidak ikut-ikutan dalam masalah ini, terus berdakwah. Walhamdulillah memberi barokah dalam dakwah ini. Ya. Karena ketika seorang mulai tamayyuh, ya, melembekkan manhajnya, melunakkan manhajnya, akhirnya terbawa dengan pemikiran-pemikiran yang seperti ini, akhirnya lama-kelamaan dia akan semakin hanyut dan semakin hanyut, semakin jauh dari al-haq. Waliyadzubillah. Syubhat itu sangat cepat menyambar, ma'asyar ikhwah. Nah, lalu Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya, lalu apa mauqif kita dari kitabnya Muhammad Surur ini, Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah? Kata beliau, tashkhisul amrat allati fil kitab wa yutlabu sahbuhu min al-maktabat wa man'uhu min ad-dukhul ila al-mamlakah. Harus dikoreksi penyakit-penyakit yang ada dalam kitab ini, kesalahan-kesalahannya, dan diminta untuk ditarik dari toko buku-toko buku dan perpustakaan, dan dilarang masuk ke Arab Saudi. Dan di kaset itu juga beliau menganjurkan untuk mendengarkan bantahan Al-Syeikh Al-Allama Muhammad Aman Al-Jami yang menjelaskan tentang kelompok As-Sururiyah ini. Nah, Asy-Syaikh Mughbil rahimahullah ditanya tentang As-Sururiyah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, فالحزبيون غير موفقين في دعوتهم بل يعتبرون نقبة على الدعوات. حزبيون, mereka tidak diberi taufik di dalam dakwah mereka, bahkan mereka termasuk penghalang dakwah. Al-hizbiyun penghalang dakwah. Ala wa qad ihtaraq Abdurrahman Abdul Khalid bihamdillah. Abdurrahman Abdul Khalid, kata beliau, telah terbakar dengan dakwah salafiyah, ya, bantahan-bantahan para ulama terhadapnya. Wa ihtaraq umala'uhu fil Yaman alhamdulillah. Demikian pula para pengikutnya di Yaman, mereka terbakar, yani mereka hancur, mereka, ya, telah terbantahkan bihamdillah. Wa ihtaraq Muhammad Surur alladhi kana sahibana qabla qadiyatil Khalij. Dan terbakar pula Muhammad Surur yang dahulu dia adalah sahabat kami sebelum kejadian Teluk. Jadi sebelum terjadinya perang Teluk belum muncul tanduknya Muhammad Surur ini. Sehingga banyak para ulama menganggap bahwa dia berjalan di atas Daud Salafiyah. Namun setelah kejadian perlu kelihatan. Terlihat siapa dia sebenarnya. Apa manhajnya. Nah, ini pengakuan dari Syekh rahimahullah. Wa asbaha wa hadna min atba'i yuharibuna ulama. Lalu kemudian setelah itu, dia dan kelompoknya memerangi para ulama. Wa yunafirun 'anil ulama, dan menjauhkan manusia dari ulamanya. Fataratan yat'an huwa wa atba'uhu fi Syekh Al-Albani wa ukhra fi Syekh Mibaz wa annahuma la yafhamani al-waqi'. Ya. Terkadang dia mencela dan para pengikutnya terhadap Syekh Al-Albani. Yang lainnya mencela Syekh bin Baz dan menganggap keduanya, Syekh Al-Albani dan Syekh bin Baz, tidak paham terhadap kondisi, tidak paham terhadap waqi', ya, tidak mengerti fiqhul waqi'. Fiqhul waqi' ini, ma'asyar wa rahmatullah, fikih ini asalnya dari Sayyid Qutb. Asalnya dari Sayyid Qutb yang menganjurkan agar seorang apabila ingin memahami makar musuh-musuh Islam, jangan dengan cara mempelajari Alkitab dan Sunnah. Bukan. Baca, perbanyak baca koran. Hah? Kalau perlu, yang dibutuhkan sekarang itu orang-orang yang punya ahli bahasa berbagai macam bahasa, bahasa Inggris, bahasa Perancis, ya. Dan dia menganjurkan ini. Sekarang yang dibutuhkan bukan ulama yang mengerti hukum-hukum, namun yang dibutuhkan sekarang adalah mereka yang mengerti waqi', yang bisa mengetahui makar-makar musuh-musuh Islam dengan banyak membaca, baca koran, baca majalah ini terus-terus, suruh setiap hari suruh baca koran, baca majalah. Allahul musta'an. Ya. Memalingkan kaum muslimin dari kitab Allah dan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Masyaallah rahimakumullah. Apakah menambah keimanan seorang tiap hari baca koran? Coba praktekkan, jangan dipraktekkan tapi. Jangan dipraktekkan. Tiap hari lihat cakoran. Apalagi kalau sudah ngerti bahasa Inggris yang dibaca, apa itu koran? Apa? Times. Saya tidak tahu lah itulah sudah. Apalagi kalau ngerti yang lain, yang dibaca yang lain lagi dia. Apa perkataan Jusbus Obama apa? Makarnya lagi apa? Perkataan dari Yahudi apa? Akhirnya yang banyak dikenal tokoh-tokoh ini. Dan di koran kan bukan hanya itu saja, banyak yang lainnya, berita artis, selebriti, ya, siapa lagi yang menampakkan auratnya? Terus buka lagi, oh, siapa yang menang dalam Piala Dunia? Ronaldo atau Messi? Ya, akhirnya kan berkembang wawasannya, oh, semacam-macam. Nah, semakin hari semakin berkembang, dibaca koran-koran-koran-koran, majalah. Akhirnya lalai dari Al-Quran. Kapan dia baca Quran? Baca Quran satu lembar itu sudah ngantuknya luar biasa. Ngantuk. Sulit lagi bacanya. Kenapa gak pernah belajar tajwid? Nah, apalagi mau mempelajari makna dan kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ini, akhirnya dia baca, timbul rasa khawatir. Subhanallah, orang-orang kafir mereka sudah bisa naik ke bulan. Kita masih saja membahas Al-Quran Sunnah. Ya, duduk di pondok-pondok pesantren yang membahas qala Allah, qala Rasulullah. Mereka itu sudah bisa naik ke bulan. Dari mana kalian tahu mereka sudah naik ke bulan? Kalaupun naik ke bulan, kira-kira apa? Apa akibatnya? Bertambah enggak keimanan? Kalau naik ke bulan terus masuk Islam gitu. Ya. Ada lagi yang bilang Neil Armstrong ketika naik ke bulan dengar azan katanya. Azan dari mana? Naiknya ke bulan pun masih jadi polemik. Ya. Akhirnya kan terbawa terus pemikiran-pemikiran apa yang ada di dalam koran itu. Di dalam majalah itu yang tidak menambah keimanan sama sekali. Apa yang dihasilkan oleh orang-orang yang seperti ini? Nah, generasi para pemuda kalau didik seperti ini kira-kira jadi apa mereka? Jadi ulama? Ya kan gak mungkin. Ya. Jadi pemikir wali. Pemikir. Ya. Seorang yang dimintai pendapat. Kalau ada permasalahan, wah, sudah komentator, gitu. Komentator. Nah, ya biasanya ini ujung-ujungnya arahnya ke politik. Kalau sudah pandai memikir, ya, cari solusi sendiri dengan pikirannya sendiri, ya nanti jadi politikus. Allahu musta'an. Lalu para ulama dituduh tidak mahu wakil. Ya, tidak memahami waqi'. Apa sih makna waqi' ini? Kalau yang dimaksud tidak ngerti jalan-jalan, ya, ke Bengkulu ini, jalan itu, enggak ngerti, apakah itu menambah keimanan? Tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kita untuk mengetahui bahwa di Amerika itu ada jalan ini, ada jalan itu. Allah tidak menuntut kita demikian. Ya kan kita harus mempelajari makarnya kaum Yahudi dan Nasara. Itu sudah ada di dalam Al-Quran. Iya kan? Sudah ada di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang Umar bin Khattab, jangan kamu baca kitab mereka. Kitab Taurat pun jangan kamu baca. Sudah ada. Allah sudah menjelaskan, walam tarba ankal Yahudu walam Nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu sudah jelas. Yahudi dan Nasara tidak akan ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Bagaimana cara untuk menghindar sehingga kita tidak mengikuti cara-cara mereka? Ya belajar Alkitab Sunnah, itu solusinya. Bukan dengan cara mengikuti perkembangan mereka. Sakit hati nanti. Ya. Oh, mereka sudah membuat senjata nuklir. Mereka sudah bisa membuat ini dan itu. Hanya semakin menumbuhkan rasa takut. Mau berjalan kemana-mana, takut. Ini satelit Amerika sudah mengikuti dari. Jadi takutnya kepada satelit lebih daripada takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kemana-mana tak pergi diawasi Amerika ini. Nah, ada apa? Mau diawasi terserah. Ya, kita berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka seperti itu, ikhwan. Apa yang lain ceritakan ini bukan omong kosong. Begitu keadaan mereka. Sebagian mereka merasa khawatir. Apalagi punya gerakan bawah tanah itu. Ya. Ingin melakukan pemberontakan tapi bawah tanah. Gerakan terselubung. Itu rasa ketakutannya luar biasa. Itu kalau training, kalau sampai penggajelan, sendal itu gak boleh terkumpul di luar. Bawa masuk semua. Ya. Karena kalau ketahuan berkumpul dicurigai Densus. Ya memang karena kalian membuat hal-hal yang meragukan, yang mencurigakan, jelas dicurigai. Ya, kalau tujuan kita berkumpul ngaji, belajar kita belajar sunnah, berjalan di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas bimbingan para ulama salaf, apa yang harus dikhawatirkan? Kalau seandainya speakernya ini bisa sampai kota Bengkulu, ya tafadhol, silakan dengarkan semuanya. Jadi masyaallah rahimakumullah. Para ulama dilecehkan, dianggap tidak mengerti fikih luar. Ini ciri-ciri hizbiyun. Yang anehnya Firanda keceplosan. Ketika dia menulis buku membela Ihya Uttirath, ya, dalam bukunya itu dia sempat menyebutkan, ya, ini sama seperti cara-cara hizbiyun yang menuduh para ulama bahwa ulama itu tidak mengerti fiqhul waqi'. Makanya di situ saya mengomentari, ya betul, memang itu hizbiyun yang menuduh para ulama tidak mengerti fiqhul waqi'. Yang diantara yang menuduh para ulama tidak mengerti fiqhul waqi' itu siapa? Abdurrahman Abdul Khaliq yang sekarang ini sedang kamu bela. Ihya Uttirath-nya. Keceplosan. Ya. Ini ciri hizbiyun. Lalu kenapa dibela? Wa amma inda tahayyur min ajli tazkiyat wa min ajli al-mal fa ya'tuna ila Syekh Nibaz wa yaquluna fa'alna wa fa'alna. Tapi kalau urusannya cari rekomendasi, nah ini jagoan ya, jagoan ini. Untuk mencari rekomendasi dan mengumpulkan harta, nah mereka datang kepada Syekh bin Baz. Ya. Tapi dari satu sisi, menuduh Syekh bin Baz tidak paham fiqhul waqi', merendahkan kedudukan Syekh bin Baz. Syekh bin Baz itu pembahasannya ya seputar haid dan nifas. Pembahasan hukum saja, tapi bukan ulama ul jihad. Tapi giliran ingin mendapatkan rekomendasi, datang ke Syekh bin Baz. Ihya Uttirath datang menghadap pada Syekh bin Baz, menceritakan, Syekh bin Baz, ini kegiatan-kegiatan kami di jama'iyah. Disebutkan mencetak kitab-kitab Sahih Bukhari, Tafsir Katsir dan seterusnya, mendakwahkan Alkitab wa Sunnah di atas pemahaman salafus saleh. Ya, membantu membuat madrasah, mendirikan darul aitam, menggali sumur, dan yang semisalnya. Ya bagus semua yang disampaikan pada Syekh bin Baz. Ya tentu Syekh bin Baz menjawab sesuai dengan apa yang disampaikan. Wahada kullu thayyib hadza. Bagus semua ini, kasih rekomendasi dalam hal yang ditulis di situ manhajnya. Ya, tapi hakikatnya kan tidak demikian. Kalau jujur mestinya datang pada Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ini agenda kami atau kegiatan kami Jami'ah Turah di samping punya kegiatan dari sisi dakwah juga, punya kegiatan dari sisi politik. Sebagian kami terjun ke politik praktis, ada yang masuk parlemen dan alhamdulillah Syekh sudah ada yang jadi menteri. Kan harus dijelaskan. Dan di antara ulama kami Syekh adalah Syekh Abdurrahmanul Khalid. Yang Abdurrahmanul Khalid ini mengatakan bahwa antum Syekh tidak mengerti fikul waqi'. Nah, itu tanggungan itu kan. Dan beliau juga hafizahullah mengatakan bahwa para ulama itu seperti Muhammad Al-Amin Asy-Syafi'i, penulis kitab Adwa'ul Bayan. Memang itu gurunya Syekh ketika di Jamiah Islamiyah. Tapi dia mengatakan bahwa ilmunya ilmu di masa lalu yang belum diupdate, belum diperbaharui untuk disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Nah, ini perkataan di antara perkataan-perkataannya wahai Syekh. Bagaimana pendapatnya? Ah, itu baru jujur gitu loh. Nah. Ya. Dan di antara ulama kami juga Syekh Muhammad Hasan, ya, yang memiliki partai di Mesir, Partai An-Nur, yang mengatasnamakan Salafiyah, itu sampaikan kepada ulama. Jadi sportif gitu loh. Jangan yang disebutkan baik-baiknya saja. Nah, karena pertanyaan itu akan memberi pengaruh. Kemudian pengaruhnya Syekh di berbagai negeri. Itu. Ketika sebagian para qalib as-sururiyin ini mendatangi Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menceritakan tentang Ihya Uttaraf, lalu kemudian Syekh Abdul Muhsin merekomendasi Ihya Uttaraf, memuji Ihya Uttaraf, ya, seperti itu pula keadaannya. Tidak disebutkan apa kegiatan-kegiatannya di Indonesia ini. Seharusnya kan diterangkan bahwa Ihya Uttaraf pernah mendatangkan Abdurrahman Abdul Khalid, lalu dalam satu ceramah beliau memuji-muji Yusuf Al-Qaradawi Syekh. Memuji-muji, bahkan dia marah pada yang mencerca Yusuf Al-Qaradawi. Nah, kemudian mendatangkan seorang bernama Syarif Hazza, tinggal di sini selama kurang lebih setahun atau setahun lebih, ya, dan mengajar. Di antara ilmu yang diajarkan mengatakan bahwa tauhid itu terbagi menjadi empat: tauhid rububiyah, uluhiyah, al-asma sifat, dan tauhid al-hakimiyah. Dan memuji-muji Salman Al-Audah, Abdullah Sabit. Bagaimana pendapatmu Syekh? Kan diterangkan. Ya. Al-jawabu ala qadri as-su'al. Jawaban sesuai kadar soal yang disampaikan. Tapi mereka tidak melakukan itu. Karena tujuannya apa? Mencari rekomendasi. Makanya dengan bangga Firanda mengatakan di dalam buku sesatnya itu, dia mengatakan bahwa ulama yang merekomendasi Ihya Uttaraf lebih banyak jumlahnya dan lebih senior. Coba, ini alasan. Lebih banyak jumlahnya dan lebih senior. Baik, kita berbicara faedah. Di mana ada faedah yang diterangkan oleh para ulama bahwa yang paling banyak pendapat para ulamanya itu pasti benar, atau yang berbicara itu lebih senior pasti benar? Kalau betul ya dikatakan bahwa itu lebih senior, yang mana? Sekarang kalau ada perselisihan dalam suatu masalah, pendapat jumhur mengatakan demikian, tapi ada sebagian pendapat yang menyelisih pendapat jumhur, apakah harus pendapat jumhur itu benar? Jumhur itu artinya mayoritas. apakah harus benar? Gak mesti kan? Tidak ada yang mengatakan jumhur itu pasti benar, tidak ada. Yang benar kalau ijma. Yang benar kalau terjadi ijma'ul ulama. Tapi kalau jumhur belum tentu benar. Maka dilihat mana yang rajih, mana yang berjalan bersama dalil. Tidak melihat kepada banyaknya yang mengucapkan. Banyaknya yang sejalan di atas pendapat tersebut. Ya. Atau kalau misalnya dikatakan bahwa terjadi perselisihan. Ya. Yang ini kibar ulama, yang ini ya anggaplah sigar ulama. Tapi ulama lalu tidak teranggap. Dari mana? Ya, itu pun istilah ulama kibar dan yang bukan ulama kibar yang membagi-bagi dia sendiri. Yang sejalan dengan hawa nafsunya. Mendefinisikan, ada yang mendefinisikan bahwa di antara ciri ulama kibar itu kalau mengajar di Masjid Nabawi. Ya sudah, akhirnya para ulama sunnah dilecehkan semua. Muhammad bin Hadi al-Madkhali, oh itu tidak mengajar di Masjid Nabawi, bukan senior. Syekh Robi tidak pernah mengajar di Masjid Nabawi, bukan senior, bukan kibar. Ya. Syekh Abdullah al-Bukhari, apalagi dokter semacam dia banyak di Madinah. Dilecehkan. Lalu senior yang mana? Yang ngajar di Masjid Nabawi. Seperti siapa? Abdul Razak. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Yang perlu diketahui, tidak semua yang mengajar di Masjid Nabawi ahli sunnah. Ini yang harus diketahui. Bahkan di antara mereka ada yang jelas-jelas ikhwani pulen. Ya. Bahkan ada yang duduk di punya kursi di Masjid Nabawi mengatakan, ya, kalau ada seorang mengambil ilmu dari Jahm bin Safwan, silakan. Dari Jahm bin Safwan, kafir, tokoh Jahminya. Nah, mengambil ilmu dari Jahm bin Safwan, silakan. Duduknya di Masjid Nabawi. Nanti kalau sekedar duduk di Masjid Nabawi, firanda dari kibarul ulama. Hah? Karena katanya punya kursi. Bahasa Indonesia tapi ya. Nah, sebenarnya gak resmi. Tapi dari jaliat, bukan resmi dari pemerintah Arab Saudi. Tapi kan duduk. Berarti kibar ulama. Kasihan betul ini mereka. Ya. Menilai berdasarkan duduknya di Masjid Nabawi. Punya kursi di Masjid Nabawi. Padahal Syekh Rabi itu jauh lebih senior, senior, senior daripada Abdul Razak. Abdul Razak masih muda. Dari sisi usia jauh. Dari sisi manhaj lebih jauh lagi. Masyaallah rahimakumullah. Syekh bin Baz rahimahullah di masa hidupnya gurunya Syekh Rabi ketika urusan jarh wa ta'dil mengenal tokoh tertentu, Syekh bin Baz merujuknya kepada siapa? Syekh Rabi. Beliau pernah menulis surat meminta keterangan pada Syekh Rabi bagaimana kondisi Abul A'la Al-Maududi. Syekh bin Baz, gurunya, mengetahui kelebihan yang dimiliki oleh Syekh Rabi. Hafizahullah. Syekh Nuzaimin rahimahullah. Beliau ketika ditanya tentang Sayyid Qutb, beliau mengatakan, telaah saya kepada kitab Sayyid Qutb sedikit. Saya merujuk kalian untuk membaca kitab Syekh Rabi' hafizahullah. Syekh Nuzaimin. Syekh Mubir rahimahullah. Beliau mengatakan, siapa yang dikatakan oleh Syekh Rabi' bahwa dia hizbi akan nampak di hari kemudian. Bahwa dia berjalan di atas hizbiyah akan nampak. Dan beliau menganjurkan kaum muslimin untuk baca kitab Syekh Rabi yang membantah Abdurrahman Al-Khalik, membantah Sururiya dan yang lainnya. Syekh Al-Albani, Al-Imam, Al-Mujaddid, Al-Albani rahimahullah, kurang apa beliau dalam muji Syekh Rabi. Ya. Bahkan ketika Abul Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi, Abul Hasan seorang Mesir yang tinggal di Ma'rib, di Yaman, dia ini pernah datang ke Syekh Al-Albani lalu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada Syekh, pertanyaan kaitannya dengan mustalah Al-Jar wa Ta'dim dan dakwah. Lalu dia bertanya kepada Syekh Al-Albani tentang dua orang. Yang pertama Syekh Mubil, yang kedua Syekh Rabi. Bahwa banyak yang mencela kedua syekh ini. Ya. Dan menuduhnya dengan berbagai macam tuduhan. Intinya dia bertanya bagaimana pendapatmu tentang kedua syekh ini? Mereka yang mencerca kedua syekh ini, apa pendapat tentang mereka? Singkatnya bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa orang yang membicarakan, yang mencerca, yang menjelek-jelekkan kedua syekh ini salah satu di antara dua orang, dua jenis manusia. Yang pertama orang jahil, tidak mengerti, sehingga orang ini harus disampaikan kepadanya ilmu, diterangkan tentang keutamaan kedua syekh ini. Ada yang kedua, yang membicarakan keduanya adalah sahibu hawa, pengekor hawa nafsu, ahlul bid'ah. Nah sekarang Abu Hasan menyelisihi kedua syekh ini. Ya, cuman di masa hidupnya Syekh Mubil, Abu Hasan ini seperti katak dalam tempurung, tidak berani muncul, tampil diri nggak berani. Tapi ketika Syekh mulai sakit-sakitan, beliau berangkat ke Arab Saudi. Apa komentarnya? Zahaba zamanul khauf. Sudah hilang zaman rasa takut. Rasa ketakutan sudah hilang. Jadi takutnya hanya kepada Syekh Mubil. Rahimahullah. Begitu Syekh Mubil meninggal, wah sudah. Kowar-kowar dia. Nah. Bahkan Syekh Rabi pun ditabrak sama dia. Nah, tapi sayangnya dia yang terjatuh, dia yang binasa. Syekh Rabi dengan kokohnya alhamdulillah. Nah. Sekarang dia menyelisih. Iya. Dia mencerca Syekh Rabi, merendahkan kedudukan Syekh Rabi. Sekarang Anda pilih salah satu di antara dua, Abu Hasan ini dari pihak yang pertama atau yang kedua? Dia jahil? Ah, kayaknya enggak. Kalau jahil tidak. Dia digolongkan termasuk ulama kok oleh mereka. Berarti yang kedua, sahibu hawa. Dia sendiri yang bertanya, dia yang kena batunya. Ya. Ada lagi yang mengatakan, waduh sudah berubah Syekh Rabi yang dulu enggak seperti Syekh Rabi yang sekarang. Ya memang enggak. Perubahan dari sisi mana sih? Kalau dari sisi usia memang beliau bertambah tua. Hafizahullah. Tapi manhaj, sikap tegas beliau di atas sunnah, sikap beliau dalam membantah ahlul bid'ah, ahlul batil, dari dulu sampai sekarang masih seperti itu. Oh, kalau dahulu Syekh Rabi membantah memang orang-orang jelas-jelas hizbi yang bukan salaf. Kalau sekarang salafin pun dibantah semua katanya. Nah. Ya. Seperti kata mereka-mereka ini. Masya Allah, siapa itu yang Syekh Rabi membantah salafi lalu menuduh salafi itu sebagai hizbi, itu siapa? Ali Hasan. Nah, ini Ali Hasan ada pembahasan tersendiri. Nah, siapa? Kalau dahulu di zaman Syekh Al-Albani rahimahullah masih hidup, berapa banyak mereka mengaku salafi dibantah oleh Syekh Rabi? Iya kan? Abdul Hamid Al-Khalid. Ya. Ketika keluar bantahan Syekh Rabi, Syekh Al-Albani mendukung Syekh Rabi. Ketika Syekh Mubil membantah Abdul Hamid Al-Khalid, Syekh Al-Albani mendukung Syekh Mubil rahimahullah. Nah. Beliau membelanya, menganggap bahwa bantahan mereka benar. Tidak ada satupun dari perkataan Syekh Rabi yang perlu dikritik. kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam hal ilmiahnya, metode ilmiah dalam membantah. Tidak ada sama sekali. Nah, hanya kemudian beliau sempat mengatakan dari sisi uslub, metode yang beliau menganggap keras. Ya, uslub yang beliau menganggap keras. Namun pada akhirnya beliau rujuk. Ya, ketika Syekh Rabi' menyampaikan pada Syekh Al-Albani bahwa ucapan antum ini ya dhurru salafiyah, memudaratkan salafiyah. Nah, beliau menganggap itu adalah pandangan saya. Nah, lalu kemudian pada akhirnya beliau rujuk sebagaimana diterangkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Baik, saya kira sampai di sini dulu, ma'asyarakat rahimakumullah. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.